السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Bahwa malam ini insyaallah kita masuk ke halaman 50. Yani bagian yang kedua dari Ad-Dars At-Tasi', bagian kedua, bagian ba dari pelajaran 9. Yang mana di Ad-Dars At-Tasi', di pelajaran 9 ini fokus pembahasan kita terkait dengan An-Na'at wal-Man'ut, atau yang dikenal juga dengan as-sifah wal mausuf, kata sifat dan yang disifatinya. Dan sudah kita bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan an-na'at wal man'ut, sudah kita pahami insyaallah. Dan di bagian ba ini perbedaan antara bagian ba dengan yang sebelumnya, bagian alif, perbedaan bagian kedua dengan bagian pertama adalah bahwa di bagian ba, di bagian kedua ini, bahwa kita akan temukan an-na'at wal man'ut yang ma'rifah, yang ma'rifah. Sebelumnya semuanya nakirah tanpa alif lam, maka sekarang kita akan temukan di bagian ba ini, di bagian kedua ini, an-na'at wal man'ut yang ma'rifah, yang muhalla bi'al, yang dibubuhi dengan alif lam. Dan nanti insyaallah akan kita lihat secara langsung di bacaan yang ada di awal bagian kedua dari Ad-Dars At-Tasi'. Alhamdulillah seperti biasa ikhwan studio sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa haluk ya ikhwan? Khair insyaallah. Naam. Soal ya Ilham. Syafaak Allah. شفاك الله شفاء عاجلا. Kita masuk ke bagian ba. Silakan bagi ikhwal akhwat yang baru saja bergabung. Tadi sudah disebutkan kita di halaman 50. Fi safhati 50. Halaman 50. Persis halaman 50. Di sini ada bacaan. Ana minta al-ikhwal akhwat istami'u jayidan. Untuk para al-ikhwal akhwat baik di studio maupun di rumah, istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Ana aqra. Saya akan bacakan an-nas bacaannya di sini. Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? هو في الفصل هو في الفصل وأين المدرس الجديد وأين المدرس الجديد هو عند المدير هو عند المدير أين الطالب الجديد أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ وأعيد مرة ثانية. سأقول لكِ. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد هو المدير الجديد ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد لمن تلك السيارة الجميلة لمن تلك السيارة الجميلة lihat halaman 51 nya 51 لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة أين الملعقة الصغيرة هي في الكوب هي في الكوب أين الكرسي المكسور أين الكرسي المكسور هو هناك هو هناك نعم انتهينا من قراءة النص selesai sudah bacaan di bagian kedua dari Adrasut Tasi' ini. Sebelum kita terjemahkan, berapa persen ya Khwan? Antum paham bacaannya barusan? Istama'atum alas kedarik? Antum mendengarkan alas kedarik? Bala ya. Kam nisbah al-faham, binisbah al-faham, kam nisbah? Berapa persen kira-kira pemahamannya? 50? 50? Situl wala sab'un wala mi'ah 100% Alhamdulillah as-sukut dia mi'a antum semua berarti ijma' sepakatan ijma' as-sukuti orang bilang ijma' untuk diam berarti 100% berarti insyaAllah Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan diamnya begitu kita husnuzan demikian na'am wallahu a'lam bissawab na'am karena 100% Alhamdulillah sepertinya kita minta Ikhwas Studio untuk bantu menerjemahkan. Ana cukup tugasnya sebagai membaca nas saja, sisanya mohon dibaca dan diterjemahkan. Tafadhal, nanti dibagi tiga nanti. Nah, karena semuanya diam, ana husnuzan paham, Alhamdulillah. Bismillah, tafadhal ya akhil karim. Bismillah. Al-ba. Naam. Aynal mudarrisu. Naam. Tarjim. Di mana guru? Naam. Huwa fil fasli. Dia di kelas. Naam. Aina al-mudarrisul jadidu? Naam, ada yang terlewat. Oh, wa aina? Wa aina al-mudarrisul jadidu? Dan di mana guru baru itu? Naam. Huwa indal mudiri. Dia bersama mudir. Naam, mudir yakni kepala sekolah. Aina talibul jadidu? Di mana murid baru itu? Naam. Zahaba ila al-maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Baik. Man zalika ar-rajulul Naam. Man zalika ar-rajulut tawilul ladzi kharaja al-ana min al-madrasati? Naam. Siapa lelaki itu yang tinggi? Yang keluar barusan dari sekolah. Nah, barusan atau al-an sekarang? Barusan sekarang dari sekolah. Nah, keluar sekarang dari sekolah. Kharaja fi'il. Lalu sekali lagi, akhi, kata kerja. Bala, Ustaz. Begitu pula ada zahaba. Zahaba kata kerja juga. Nah, ini termasuk yang sedikit yang ditemukan di jilid yang pertama ini. Fi'il, kata kerja. Teruskan. Huwa al-mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Naam. Waman waladu wamanil. Wamanil waladu sagirul ladzi kharaja al-ana minal fasli. Naam. Dan siapa anak anak laki-laki yang kecil itu yang keluar sekarang dari kelas. Yang keluar sekarang dari kelas. Naam. Huwa ibnul mudiril jadidi. Begitu bacanya. Huwa ibnu. Huwa ibnu nil. Ah. Huwa ibnu. Nunnya tidak jadi masalah di situ. Oh, huwa ibnul. Huwa b. Ah, ini hamzah apa ini? Hamzatul wasl. Huwa ibnul. Nah. Huwa ibnul mudiril jadidi. Naam. Dia adalah anak dari kepala sekolah yang baru. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Tafadhal ya Syekh. Setengahnya lagi habiskan semua. Halaman 51 wahidun wa khamsun. Bismillah. Nah, Abu Abdullah, mohon dengarkan dengan baik. Antum baru saja tiba. Liman tilkas sayyaratul jamilatu? Milik siapa mobil yang bagus itu? Naam. Ia lil mudiril jadidi. Dia milik kepala sekolah yang baru. Naam. Liman hadal kitabul kabiru. Milik siapa kitab yang besar ini? Naam. Ahwa lil mudarisu. Ahwa? Ahwa lil mudarisi. Naam. Apakah dia milik pak guru? Naam. Al mudarisi, mengapa majrur? Ada huruf, ada linnya. Harful lam. Harful. Ada huruf lam yang merupakan harful harful jar. Nah, wasil, teruskan. La huwa li talibil jadidi. Nah. Bukan, dia milik pelajar yang baru. Naam, ahsant. Ainal mil'aqatus saghiratu? Di mana sendok yang kecil itu? Naam. Huwa fil kubi. Huwa wala hiya? Hiya fil kubi. Naam. Dia di dalam gelas. Huwa dan hiya sama-sama dia artinya, harus kedalik? Balas, Tad. Bedanya apa antara huwa dengan hiya? Kalau hiya mu'anas, Tad. Hiya mu'anas. Kenapa pakai hiya di sini, bukan huwa? Karena dia mu'anas. Kembali ke apa ini, hiya ini? Kebalikannya. Kembali ke? Kembali ke dia. Al-mil'aqah, harus kedalik? Sendok, Ustaz. Sendok, al-mil'aqah. Al-mil'aqah mu'annath. Ada sikap dalik? Bala, Ustaz. Nah. Wasil, teruskan. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak itu? Huwa hunaka. Dia di sana. Nah, dia lagi-lagi di sini ada dia. Tapi menggunakan mudhakkar, huwa. Ustaz. Kenapa demikian? Ke kursi, Ustaz. Karena kembali ke al-kursi. Nah. Al-kursi mudhakar wala mu'annath? Mu'annath, mudhakar. Ah, mudhakar, naam. Naam. Zalakal lisan, terpleset lisannya. Hatinya pengen bilang mudhakar, tapi lisannya mu'annath. Labas, labas. Khair insya'Allah, labas. Innamal a'malu bin niyat, ada sekitar balik? Naam. Baik, selesai sudah bacaan dari bagian mbak ini. Sekali lagi, pembahasannya masih tentang apa ini, ikhwan? Anda sudah sampaikan di mukadimah tadi. Masih apa ini? Tentang apa ini? An-na'at dan an-na'at dan al-man'ut. Dan masih ingat kaidah-kaidahnya? Apa saja kaidah-kaidahnya? Yang pertama, an-na'at dan man'ut itu selalu selaras, selalu mengikuti satu sama lainnya. Lalu sekali, an-na'at selalu mengikuti al-man'ut. Dalam berapa hal? Dalam empat hal. Nah. Dalam empat hal. Bentar, empat hal? Bukan lima? Kenapa antum biaya saja? Sahih? Empat? Arba'ah. Yang pertama? Enam? Ma'rifah dan nakirahnya. Ahsant. Nah, terkait dengan ma'rifah dan nakirah, tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara alif dengan ba. Alif rata-rata nakirah. Kalau ba rata-rata ma'rifah. Pakai alif lam semua di ba ini. Sekarang. Ada sekedar ke ikhwan? Bala. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ma'rifah dan nakirah apa lagi? Yang kedua? Jenisnya. Yang na'at harus mengikuti al-man'ut dalam hal jenis. Dalam hal jenis. Apa maksudnya jenis di sini? Al-man'ut. Mudzakkar atau mu'annath. Maka kalau na'at al-man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Mu'anath, mu'anath. Nah, yang ketiga. Sama dari sisi jumlahnya. Yang ketiga ini belum kita temukan secara khusus belum. Kalau man'utnya mufrad, maka na'ad juga harus mufrad. Jumlah itu maksudnya bilangannya, bilangannya. Yani mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Itu nanti insyaallah. Yang ketiga ini belum kita temukan. Yang keempat apa yang keempat? Yang sama juga harus dalam, sama antara na'ad dan man'ut. Sama dalam hal i'rab. I'rab, apa itu i'rab? Harakat terakhir. Harakat huruf terakhir. Maka kalau marfu, man'utnya marfu, apa itu marfu? Dhammah. Dhammah. Maka na'at juga harus dhammah. Dhammah. Kasrah, kasrah. Fathah. Fathah. Fathah. Dan akan kita temukan beberapa di sini contoh baik dhammah maupun kasrah. Yang fathah belum. Nah. Insyaallah pada waktu akan kita temukan. Nah, dari kaidah-kaidah tadi mohon sebutkan. Antum karena antum baca bagian awal Al-Ilham, sebutkan bagian awal di halaman 50 contoh-contoh dari na'at dan man'ut. Sebutkan. Berarti disebutkan dua kata, na'atnya dan man'utnya, sebutkan. Yang pertama apa? Al-mudarrisul jadidu. Nah, kasih garis bawah itu. Satu itu, al-mudarrisul jadidu. Contoh pertama. Contoh kedua. At-talibul jadidu. Mumtaz. Terus itu yang kedua. At-talibul jadidu, baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Berikutnya. Ar-rajulu tawilu. Ar-rajulu tawilu, naam, 3. Sudah? Atau masih ada? Masih ada. Yang keempat. Al-mudirul jadidu. Al-mudirul jadidu, ahsant. Yang kelima. Al-waladus sagir. Al-waladus sagir. Lihat semuanya di sini. Man'utnya marfu, yani diakhiri dengan dhammah. Maka na'atnya juga harus dhammah. Tapi lihat yang terakhir. Satu lagi. Ada satu lagi yang al-mudiril jadid. Al-mudiril jadid. Lihat di sini contoh yang majrur. Pertanyaannya sekarang, al-mudiri, mengapa majrur? Kalau al-jadidi bisa kita jawab, kenapa dia majrur al-jadidi? Karena mengikuti al-man'ut. Al-mudiri, ala sekadalik? Ala ya, Ustaz. Pertanyaannya, al-mudiri mengapa majrur? Nah, ajibu ya ikhwah. Huwa ibnul mudiri al-jadidi. Apa ini? Ibnul mudiri. Yang satu nakira, yang kedua ma'rifah. Yang pertama dhamma, yang kedua kasrah. Apa ini? Bentuk apa ini? Al-idhafah. Udah filis. Ada sekadalik? Bala, bala, Ustaz. Bala, bala, atau bala? Bala, Ustaz. Nah, tukar di marah, yani maratain. Bas wahad, bala, bala, kuta, bala, bala, ada syai akhar. Ibn al-mudiri, ibn mudaf. Al-mudiri mudafun? Ilai. Nah, jadi kenapa dia al-mudiri majrur? Karena sebagai mudafun? Ilai. Ilai. Fahimtum, walala? Fahimtum? Lagi-lagi as-sukut. Inilah kebiasaan orang Indonesia ini. Faham tom? Diam semua. Faham tom? Faham lah. Nah, jangan bilang faham lah kalau belum paham. Ada yang belum paham, tanya lagi. Aba Abdullah, faham tak? Faham tak jawabannya? Faham tu. Faham tak ya Sheikh? Faham tak ya Sheikh? Faham tu. Faham tak antara ya Ilham? InsyaAllah Ustaz, faham tu. Nah. كلكم نعسان أو ماذا يعني طيب yang kedua sekarang فضل الشيخ أنا أنتم yang bagian kedua sepertinya أنتم dari fokus ke bagian kedua sepertinya أنتم ini jadi ala kulihat طيب تفضل man'ut langsung saja tidak usah man'ut na'at tidak langsung saja mana contoh pertama As-sayyaratul jamilah. As-sayyaratul jamilah, mumtaz. Ini yang pertama. Yang berikutnya? Al-mudiril jadidi. Nah, lil tidak masuk. Nah, ini al-mudiril al-mudiril jadidi. Lamnya harful jar. Nah, terus yang ketiga? Al-Kitabul Kabiru. Al-Kitabul Kabiru, ahsant. Arba'ah. At-Talibul Jadidi. At-Talibul Jadidi, hakada? At-Talibul Jadidi, mungkin begitu, maaf teman-teman. At-Talibul Jadidi. At-Talibul Jadidi, ahsant. Tidak mungkin At-Talibul Jadidi, tidak mungkin, nah. Lagi-lagi, inzalakal lisan. Labas, terus. Al-Kursiyul Maksuru. Al-Kursiyul Maksuru. Ada yang terlewat, satu. Al-Mil'aqatus Saghiratu. Nah. Al-Mil'aqatus Saghiru. Ah. Al-Mil'aqatus Saghiru. Saghiru. Lagi-lagi, inzalakal lisan. Al-Mil'aqatus Saghiratu. Naam. Al-mil'aqatus saghiratu. Naam. Sahalallahu umurka ya Syekh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu jazakallahu. Naam. Ta'ashaita? Sudah makan malam atau belum? Sudah ya. Masyaallah. Abu Abdullah, bisa Anda sebutkan lagi dari awal sampai yang terakhir? Tafaddal. Mana saja na'at dan na'ud di sini? Sudah. Al-mudarrisul jadidu. Naam, atau wahid. Wasil At-Talibut At-Talibul Jadidu. Naam. Terus Al-Mudirul Jadidu. Al-Mudirul Jadidu aina huwa? Al-Mudirul Jadidu. Taib. Sebelumnya ada yang terlewat satu. Naam. Ar-Rajulut Ar-Rajulut Ar-Rajulut Tawilu. Naam, ar-rajul at-tawilu. Naam. Terus. Al-waladus saghiru. Mumtaz. Terus. Al-mudiril jadidi. Naam, al-mudiril jadidi. Terus. As-sayyaratul jamilatu. Naam. Al-mudiril jadidu. Hah, lagi. Al-mudiril jadidi. Naam, tidak mungkin al-mudiril jadidu. Naam. Kenapa tidak mungkin? Karena man'utnya majrur. Majrur. Maka na'at juga harus majrur. Nah, terus. Al-maktabul kabiru. Al-maktabul kabiru. Aina al-maktab huna ya akhir kirim? Ana ma ra'aitu al-maktab. Al-kitabul jadi al-kitabul kabiru. Al-kitabul kabiru. Naam. At-talibil jadidi. Naam. Al-mil'aqatus saghiratu. Naam, jamil. Satu lagi. Al-kursiyul maksuru. Al-kursiyul maksuru. Ahsant. Baik, cukup sudah bagi host studio. Kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Bagus. Khotbah salam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada. Kemudian diberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih pula sebagaimana para ikhwah yang telah mencontohkan tadi. Anda yang ingin terhubung melalui layar telepon, silakan dapat menghubungi ke 021-823-6543. Baik, kita coba angkat dan bersilakan di kesempatan pertama ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Risna di Tangerang. Ya, di Tangerang, Ibu Risna. Silakan Ustaz. Kaifa haluki ya Ibu Risna? Ana bi khair Pak Ustaz. Ibu Risna dari awal mengikuti? Baru ngidupin radio Pak Ustaz, tadi habis ada sedikit masalah Pak Ustaz. Ah, baik. Anakillah wa sahalallahu umuraki. Ya. Pembahasan kita di Adrasut Tasi'. Ya Pak Ustaz. Pelajaran berapa ini, Ibu Risna? Ada apa Pak Ustaz? At-Tasi'. Atasi itu nah, adrasut tasi' dari kalimat tis'ah. At-tasi' dari kalimat tis'ah. 17. La, tis'ah. Wahid, ithnan, thalatha, arba, khamsa, sitta, sabah, thamaniya, tis'ah. 9. 9 ya, 19. Nah. Pelajaran keberapa jadinya? Berista? 19. Ah, 9. Oh, 9. Bukan 19, 9. Ya Pak, ya sebab ya. Fokus, Bu Rista, siap? Ya, Pak Ustaz, ya. Pembahasan kita tentang an-na'at dan al-man'ut. Man'ut, ya Pak Ustaz, kemarin. Masih ingat an-na'at dan al-man'ut? masih ingat Pak Ustaz. Naam. Hafalkan. An-na'at itu sifat. Kata sifat. Kata sifat. Al-man'ut yang disifati. Yang disifati. Mohon diulang. Ma mana an-na'at? An-na'at kata sifat. Al-man'ut? An-man'ut yang disifati. Yang disifati. Bagus. Kaidahnya an-na'at dan al-man'ut itu ya, harus selaras dalam empat hal. Harus sama dalam empat hal. Bu Risna sempat dengar penjelasan itu atau tidak? Sempat dengar Pak Ustaz, agak sedikit lupa Pak Ustaz. Agak sedikit lupa, baik. Yang pertama harus sama dalam ma'rifah dan nakirahnya. Ya Pak Ustaz. Ma'rifah itu kata benda yang beralif lam. Secara mudahnya begitu. Ya Pak Ustaz. Nakirah tanpa alif lam. Ya Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Ma'rifah dan? Ma'rifah dan nakirah. Nakirah. Harus sama yang pertama ini dalam hal ma'rifah dan nakirah. Yang kedua harus sama dalam hal jenisnya, gendernya. Ya Pak Ustaz. Muzakar atau? Muzakar. Atau mu'annathnya. Ya. Muzakar maskulin, laki-laki. Mu'annath. Feminim, ya. Perempuan. Nah. Ya, Pak Ustaz. Berarti na'at man'utnya kalau muzakkar, na'at juga harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annath, na'atnya juga harus mu'annath. Fahimti? Fahimti. Fahimtu. Fahimtu, Pak Ustaz. Saya bilang fahimti, ibu paham, anti paham, maka jawaban Bu Risna fahimtu. Saya paham. Sekali lagi, fahimti. Faham tu, saya faham tu. Nah, yang ketiga sudah berapa yang kita sebut tadi, Bu Risna? Dua hal yang na'at dan man'ut harus selaras, harus sama. Ya, Pak Ustaz. Yang ketiga yang juga harus sama, harus selaras antara na'at dan man'ut adalah dari sisi jumlah bilangannya. Jumlah ismiyah. Nah, bukan jumlah sini, bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'li ya, bukan. Jumlah sini bilangan, yakni yang ini tunggal. Ini dua, ini dua. Ini jamak, ini jamak. Begitu maksud saya. Iya, Pak Ustaz. Ini jumlah ini maksudnya bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'li ya, bukan. Jumlah di sini bilangannya, yakni jumlah dalam bahasa Indonesia. Nah. Iya, Pak Ustaz. Yang ketiga itu, yang keempat harus sama juga dalam hal i'rab. I'rab itu harokat huruf terakhir. Harokat huruf terakhir, ya. Maksud. Disebut apa tadi? I'rab. Naam, itu yang keempat. Hafal, Bu Risna? Hafal, Pak Ustaz. Apa saja yang na'at dan manut harus selaras? Sebutkan empat hal yang mana na'at dan manut harus selaras. Nah, tolong sebutkan. Yang pertama? Ma'rifah, nakirah. Ma'rifah dan nakirahnya. Terus, yang kedua? Terus yang kesamaan yang alif lam tadi. Sudah tadi, ma'rifah nakirah itu alif lam dan tanpa alif lam. Itu dia ma'rifah nakirah. Ya, yang kedua, gendernya. Gendernya ya Pak Ustaz. Muzakar dan? Muzakar. Dan mu'annath. Ya, terus bilangannya. Yang ketiga, bilangannya, bagus. Ya, yang keempat tadi apa ya? I'rabnya. I'rabnya ya. Apa itu i'rabnya? Ya, apa tadi, Pak Ustaz? Harakat huruf terakhir. Harakat huruf terakhir ya Pak Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ya. Cukup Bu Risna. Jazakillahu khair. Mohon diingat terus empat hal itu. Ini kaidah penting di bab ini. Mohon diingat terus. Oh. Kalau nanti anak masuk lagi boleh Pak Ustaz ya? Boleh. Silakan. Jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dari Tangerang, Ibu Risna. Dan berikutnya kembali kami angkat kesempatan bagi Anda para pendengar yang ingin masuk berlatih di kesempatan malam hari ini. Tentunya melalui line telepon kami 0218236543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Ibu? Ibu Evi, Ustaz. Ah, Ibu Evi, Palembang. Iya. Nah, silakan. Bu Evi baca bacaan dari halaman 50. Ya, Ustaz. Tepat tadi. Aina al-mudarrisu. Nah, sebelumnya Bu Evi dari awal mengikuti Ya, Ustaz. Tayyib. Tafadhali. Ainal mudarrisu? Naam. Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Naam. Dia di dalam kelas. Kata terputus, masya Allah. Ya, padahal Allah terputus Ibu Evi dari Palembang dan belum sempat membaca atau hanya beberapa kata, beberapa baris saja. Ya. Nah, mungkin akan terhubung kembali, silakan Bapak, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, kami sapa kembali. Halo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis di Magelang. Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis Magelang. Baik. Ibu Sulis, silakan Ibu Sulis. Ibu Sulis dari awal, dari Mbak. Ibu Evi tadi baru beberapa baris, tidak mengapa dari awal lagi. Bismillah. Ainal mudarrisu. Nah, dikeraskan suaranya Ibu Sulis. Ainal mudarrisu. Nah. Mana guru itu? Wa fil fasli. Wa? Ya. Wa fil fasli. Naam. Ya, di dalam kelas. Wa ainal mudarrisu jadidu? Di mana guru yang baru itu? Naam. Wa indal mudiri. Ya, bersama kepala sekolah. Iya. Ainopoli bu jadidu? Di mana murid yang baru itu? Naam. Dhahaba ilal maktabati. Naam. Murid baru itu pergi ke perpustakaan, Ustaz. Sahih. Al maktabati, perpustakaan. Man dhalika rajulul tawilul ladhi kharaja ana minal madrasati. Naam, kharajal ana. Diperjelas lagi, Bu Sulis. Kharajal. Kharajal ana. Ya. A-nya panjang, Ustaz. Betul. Kharajal ana. A itu panjang. Asalnya al ana. Ketika disambung dengan kharaja, kharajal ana. Naam. Fahimti? Fahimtu. Naam, tafadhali. Ar-rajulu alladhi kharajal ana minal madrasati. Naam. Di mana laki-laki yang tinggi itu? Man. Mana man? Siapa? Naam. Siapa laki-laki tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolah? Iya, fokus Bu Suris. Ya, sudah cukup letih sepertinya. Wal mudirul jadidu. Iya. Dia kepala sekolah yang baru. Naam, sahih. Terus. Wa manil waladu shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapa laki-laki kecil yang keluar dari kelas sekarang? Nah, sekarang, iya. Wa ba'nul mudiril jadidi. Dia anaknya kepala sekolah yang baru. Iya, sahih. Siap saya tanya, Bu Suris? Ya, Ustaz. Di poin keempat tadi yang saya jelaskan, poin keempat yang mana na'at dan man'ut harus selaras, masih ingat Bu Suris apa itu? Insya Allah. Apa itu? Poin yang keempat. Yang keempat, bukan empat-empatnya. Saya minta poin keempatnya saja. Keempat. Harus tidak sama dari sisi terakhir apa? Itu i'rab ya, Ustaz. I'rab, ahsanti. Apa itu i'rab? Terakhir. Harokat huruf. Huruf terakhir. Iya, jangan buru-buru. Apa itu i'rab? Sekali lagi. I'rab harokat huruf terakhir. Iya, berarti kalau man'utnya dhammah, maka na'atnya juga harus dhammah. Nah, di sini ada contoh man'ut yang kasrah, na'atnya juga harus kasrah. Yang mana dia? Al-mudiril jadidi. Ahsant. Al-jadidi, kenapa kasrah? Ada dipenuh itu, Ustaz. Lala, saya tanya al-jadidi. Idofah. Lala, saya tanya al-jadidi. Fokus, Bu Sulis. Al-jadidi, kenapa dia kasrah? Ini apa ini al-jadidi? Mengikuti al-mudiri, Ustaz. Naam, dia naat, ada sekretarik? Naam, Bu Sulis, fokus. Al-jadidi kasrah. Ya. Al-mudiri kasrah. Ada sekretarik? Jadi ini kasrah karena al-mudiri kasrah. Faham ti? Faham tu. Iya. Ah, kalau ditanya al-mudiri mengapa kasrah, baru Bu Sulis bilang al-mudiri kasrah karena ada ibnu. Oh iya Ustaz. Nah, ini mudhaf dan mudhafun ilai. Iya, syukran Bu Sulis. Jazakillah khair. Nah, teleponnya malam ini. Kita tunggu insyaallah pekan depan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terhubung dari Magelang, Ibu Sulis di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali kesempatan berikutnya bagi para pendengar maupun pemirsa di halaman 51, halaman berikutnya. Anda yang ingin terhubung 021-823-6543 dan kami sapa kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Ummu Faqih. Ummu Faqih di mana Ummu? Kendal. Di Kendal, nah. Iya. Kendal, Jawa Tengah. Ummu Faqih ya. Oh ya, baik. Naam. Ummu Faqih, silakan lanjutkan halaman 51-nya. Iqra'i, tafadhali. Ya. Liman tilkas sayyaratul jamilatu? Naam. Milik siapakah mobil yang indah itu? Iya. Ia lil mutiril jadidi. Ia milik kepala sekolah yang baru. Iya, san. Liman hadzal kitabul kabiru? Milik siapakah kitab yang besar ini? Nah. Ahuwa lil mutarrisi? Apakah dia milik kepala sekolah? Ah, al-mudarrisi. Apakah dia milik Pak Guru? Iya, terpeleset lisannya. Nah. La, huwa li talibil jadidi. Nah. Bukan, dia milik murid yang baru. Nah. Aina mil'aqatus saghiratu? Di mana sendok yang kecil itu? Iya. Dia fil kubi. Dia di dalam gelas. Iya. Ainal kursiyul maksuru? Di mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka. Dia di sana. Baik. Satu pertanyaan, Umu. Naam, Ustaz. Tadi di poin kedua. Naam. Yang mana na'at dan man'ut harus selaras adalah jenis. Nah, gendernya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annath, na'atnya juga mu'annath. Mohon sebutkan contoh-contoh yang Ummu temukan di sini yang mu'annath. Man'ut dan na'at yang mu'annath. At-tayyaratul jamilatu. Naam, itu saja. Al-mil'aqatus saghiratu. Ahsanti. Ya, syukran Ummu. Mumtaz, Masya Allah. Anti mumtazah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Telah terhubung dari Kendal, ya, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Berikutnya, tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kami angkat kembali, silakan. Halo. Naam. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Hasan Basri dari Siak, Pak. Pak Hasan Basri dari mana, maaf? Dari Siak Serindapura, Riau. Dari Riau, ya. Oh, dari Siak. Siak Ria, oh ya, baik. Suara saya jelas, Pak? Ya, suara saya jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Iya. Ada bukunya, jelas. Pak? Ada bukunya? Tidak, Pak Ustaz. Tidak. Bapak melihat dari televisi sepertinya. Naam. Saya lihat dari televisi. Ah, baik. Kita tampilkan. Antum dari awal mengikuti? Ya. Baik. Kalau antum mengikuti dari awal, pembahasan itu tentang apa ini? Pak siapa tadi namanya? Hasan Basri. Tentang na'at dan man'at, Ustaz. Ah, na'am, Pak Hasan Basri. Tentang na'at dan? Na'at dan apa tadi? Na'at dan man'at. Na'at dan man'at, na'am. Fokus di gagang telepon saja. Ya, Pak Hasan Basri fokus di gagang telepon saja. Iya. Nah, mohon dibaca yang tampil di layar televisi Pak Hasan Basri. Silakan. Tafadhal. Alba. Nah. Aina al-mudarrisu? Nah. Di mana Pak Guru? Huwa fil fadli. Nah. Ya di kelas. Ya. Ya di dalam kelas. Sahih. Wa aina al-mudarrisul jadidu? Naam, ra'nya luar biasa. Naam, terus. Di mana Pak Guru yang baru itu? Iya. Huwa indal mudiri. Dia di samping Pak Kepala Sekolah. Iya. Indah di sini artinya bersama kepala bersama sekolah. Pak Kepala Sekolah. Iya. Aina talibul jadidu? Naam. Di mana murid yang baru itu? Naam. Zahada ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Naam. Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-an? Kharajal gimana? Kharajal ana minal mudarrisati. Tidak mungkin minal mudarrisati. Perbaiki lagi. Minal? Minal mudarrisatu. La. Bukan masalah i'rabnya. Bukan mudarrisatu, mudarrisati, bukan. Itu minal madrasati. Pak Hasan Basri, anta ma'i? Ya, Ustaz. Anta ma'i? Ya. Pak Hasan. Saya ulangi bacanya, Ustaz. Ya. Man zalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal mudarrisu minal mudarrisatu. La minal madrasati. Anta tasma kalami minal madrasati. Minal madrasati. Iya, bukan mudarrisati tapi madrasati. Madrasati. Iya, bedanya apa Pak Hasan Basri? Mudarrisah dengan madrasah? Madrasati sekolah, Ustaz. Iya, mudarrisah? Pak Guru. Bukan Pak Guru, Bu Guru. Bu Guru. Iya. Coba terjemahkan dari awal. Man dhalikar rajul at-tawil, dari situ. Siapa lelaki yang tinggi itu? Betul, lanjutkan. Siapa lelaki yang tinggi itu? Siapa lelaki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolah? Iya. Tidak mungkin keluar sekarang dari Bu Guru. Mungkin ya Pak, begitu maknanya dari Bu Guru? Tidak. Nah, dari makna tidak mungkin. Iya. Lanjutkan. Silakan Pak Hasan Basri, lanjutkan. Huwal mudirul jadidu. Mumtaz. Terus. Dia kepala sekolah yang baru. Iya. Wa minal walidul. Tidak mungkin wa minal. Wa manil. Wa manil. Iya. ومن الولد الصغيرة الذي خرج صغيرة أتى صغير عفوا صغير لا بس لا صغير صغير نعم ومن الوالد ومن الوالد الصغير ولد ومن الولد الصغير ومن الولد الصغير ومن الولد الصغير الصغير الصغير الذي الصغير الذي خرج الآن من الفصل من الفصل يا كنابة الفصل كنابة ريكريكا سرا ada huruf jar kasrah ya. Min ah mumtaz ahsanta wasil lanjutkan terakhir tadi Ustaz wasil lanjutkan huwa ainul huwa huwa nah huwa ainul mudiril jadid tidak mungkin huwa ainu tidak mungkin itu itu ba huwa banu huwa banu mudiril jadid iya dia anak kepala sekolah yang baru iya bukunya Durus Sulogo bisa dicari di Riau Pak atau sulit nyari buku ini Pak Hasan Basri agak sulit Pak Ustaz agak sulit iya baik baik baik nanti coba mungkin bisa beri alamatnya ke Roja nanti mudah-mudahan bisa dikirim dari sini insyaallah ya insyaallah Ustaz Pak Hasan Basri harus terus belajar saya tunggu teleponnya insyaallah pekan depan syukran ya, syukran laka wa jazakallahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Dari Riau ya, Bapak Hasan Basri. Nah, masya Allah. Untuk Bapak dan juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya mungkin yang belum memegang buku panduan, mungkin dapat mengunjungi website kami di www.radioroja.com untuk mendapatkan file dari buku Durusul Ulugh ini. Atau silakan dapat menghubungi dengan mengirimkan pesan singkat ke layanan offline atau SMS 0819896543 untuk mendapatkan buku cetak yang akan dikirim insyaallah. Nah. Baik, Ustaz. Satu lagi kan nah. Di halaman berikutnya, halaman 51 tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk untuk berlatih bersama kami di malam hari ini. Atau yang halaman 51 kita serahkan ke Aba Abdullah. Baik, Ustaz. Fadli Aba Abdullah. Antum baru saja tiba. Belum baca antum kan? Harus ketarik. Tafadhal. Tamarin. Lala, laisa tamarin. Masih bacaan. Nah. Bismillah. Liman, nah. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Nah, terjemahkan. Milik siapa mobil yang bagus ini? Tilka. Oh, mobil siapa yang bagus itu? Iya. Huwa lil mudi, huwa lil. Yakin huwa? Yakin huwa? Hiya. Hiya. Nah. Hiya lil mudiril jadidi. Naam. Dia milik Pak guru yang baru. Pak kepala sekolah yang baru. Itu milik Pak kepala sekolah yang baru. Tidak ada itu di situ. Ini dia, milik. Iya. Nah. Ini milik kepala sekolah yang baru. Nah, dia bukan ini. Bukan itu juga. Huwa, hiya, dia artinya. Dia. Nah, dia milik kepala sekolah yang baru. Iya. Liman hadal kitabul kabiru? Naam. Dan mana dan liman punya kepunyaan siapa ya. Buku yang besar itu hadha ini ya. Milik siapa buku yang besar ini nah ahwa lil mudarrisi nah ahwa disambung ahwa lil mudarrisi Intonasinya ahwa lil mudarrisi, kan begitu? Ahwa lil mudarrisi. Nah, nanya. Nah. Dan tidak ada dan. Antum dan terus ini. Kenapa suka dan antum ini? Nah, apakah itu milik Pak guru? Nah. La huwa lit talibi wa lit talibil jadidi. Nah. Tidak, itu milik dia pelajar yang baru. Dia milik pelajar yang baru. Iya. Terus Ainal mil'aqatus shaghiratu. Nah. Di mana gelas yang kecil itu? Nah, al-mil'aqah. Mil'aqah. Di mana sendok yang kecil itu? Iya. Ahsan. Dia fil kubi. Nah. Dia di gelas. Dia nah. Di dalam gelas. Naam. Ainal kursiyul maksuru? Di mana kursi yang rusak? Huwa hunaka. Dia ada di sana. Iya, syukuran. Mohon maaf tadi mendadak tiba-tiba antum menepi. Syukuran ya akhi. Jazakallahu khairan. Kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke tamarin. Seberapapun yang bisa kita baca, kita baca. Ikhwan Studio, siap? Insyaallah, Ustaz. Nama santu, antum ya Ilham. Berdua antai Syekh. Nama tiga antai ya Ustaz. Syekh, Ustaz. Nah. Yang pertama, Doktor Ilham, tafadhal. Masya Allah ya Doktor. Barakallahu fiik. Ada dua awan minni. Amin. Takun doktoran insyaAllah. Amin. Kul amin ya akhir kirim. Amin. Doktor, Syekh, Ustaz, masyaAllah. Kamil indana huna. Tafadhal. Wahid. Tamarin. Al-awwal. Ikra' waktu. Nah. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Awal. At-tabibul. Antum pilih al-awwal atau wahid saja? Lebih enak mana? Wahid. Wahid saja. Nanti Syekh itsnan, al-ustadz tsalatsah. Begitu nanti. Fadhal ya doktor. Wahid. At-tabibul jadidu fil mustashfa wa at-tabibul qadimu fil mustawsaf. Fil mustawsafi. Mustawsafi atau mustawsafi? Mustawsafi. Iya. Tarjim. Dokter yang baru di rumah sakit dan dokter yang lama di apotik. Nah, karena sudah senior, jadi dia istirahat di apotik. Masya Allah. Al-Mustawsaf bukan apotik ya. Al-Mustawsaf itu rumah sakit kecil, klinik. Oh, klinik. Al-Mustawsaf itu al-mustashfa shaghir. Klinik. Nah. Kalau apotik apa? Saidaliyah. As-Saidaliyah. Ahsan. Faham tak ya, Khi? Paham al-farq baina al-mustashfa wal mustawsaf? Mustashfa kabir yani. Naam. Al-mustawsaf yani klinik saghir. Naam. Wala yusad. Mana contoh dari na'ab dan mana'ud di sini? At-tabibul jadidu. Naam. At-tabibul qadimu. At-tabibul jadidu wal qadimul. Naam. Jamil. Syukran. Jazakallah. Fadhal ya Syekh. Ithnan. Sementara lagi al-ustaz Abu Abdullah. Thalatha. Siap-siap. Ithnan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Nah, insya Allah. Pulpen yang rusak itu di atas meja. Naam, ahsant. Mana contoh daripada an-na'ab dan mana'ud sini, Syekh? Al-qalamul maksuru. Al-qalamul maksuru, jamil. Syukran. Thalatha, tafadhal ya Aba Abdullah. Al-Ustaz Aba Abdullah. Bismillah. Thalatha. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfat fil ghurfatil kabiratu. Karena ada fi. Nah. Fil ghurfatil kabiratu. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin ghurfati kemudian naatnya al-kabiratu, tidak mungkin. Antum telah menyalahi kaidah ya Ustaz. Fil ghurfatil kabiroti. Iya, muntaz. Itu baru Ustaz. Nah, tarjim. Tamir. Nah, itu dia. Tarjimnya ini. Tolong dibantu. Ya, dokter. Al-Mirwaha, kipas angin. Kipas angin yang baru. Iya. Di kamar yang besar. Iya. Jaz, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya, belum selesai. Belum selesai pertanyaan. Di mana na'ad dan man'ud di sini? Al-Mirwahatul Jadidu. Al-Mirwahatul Jadidu mustahil. Al-Mirwahatul Jadidatu. Mumtaz. Itu saja? Al-Ghurfatil Kabiroti. Mumtaz. Ada dua contoh berarti di sini, yang marfu dengan yang majrur. Ahsanta ya ustadzana, jazakallahu khairan. طيب لعل نكتفي الى هذا القدر يا اخ عبد الوفاق سبتنا cukup sampai sini dulu insyaallah si ikhwah sepertinya sudah mulai ya tahaj ila alqahwa ana kembalikan ke antum ya اخ عبد الوفاق تفضل baik jazakumullahu khairan dan pendengar maupun pemirsa dimanapun anda berada kita terhenti di pelajaran ke-9 ini atau tepatnya pada halaman ke-51 untuk mengakhiri perjumpaan kita ikhtitam. Nah, kita masih di ad-dars at-tasi' dan masih terkait dengan an-na'at wal man'ut. Hanya saja sekarang hampir kita sudah masuk bagian ba', bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Dan bedanya tadi sudah saya sebutkan. Bagian pertama na'at man'ut yang nakirah. Bagian yang kedua na'at dan man'ut yang ma'rifah. Mohon terus di muraja'ah. Dan syukran lakum wa jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah berpartisipasi malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua agar bisa terus belajar bahasa Arab ini dan sampai kepada tujuan utama dari belajar bahasa Arab, yakni untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Amin. Dari saya cukup. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.